السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-43, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan tentang Tauhidul Asma'i Was-Sifat. Sebelumnya kita membahas tentang Sifatul Ulu, sifat tinggi bagi Allah. Lalu setelahnya kita membahas tentang sifat kalam, bahwa Allah itu berbicara, berfirman sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk, bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, muallif rahimahullahu taala di halaman 192 akan membahas tentang sifatul istiwa alal arsh. Sifat al-istiwa, yaitu bersemayam alal arsh, di atas arsh. Beliau rahimahullah berkata, "Idza jaa lafzu al-istiwa," apabila ada lafaz istiwa, "muqayyadun bi'ala," yang terikat dengan huruf ala. Istiwa setelahnya diikuti dengan ala. Ala dalam bahasa Arab artinya di atas. Jadi kalau ada istiwa terikat oleh ala. Fama'nahu fi lughatil Arab, maka maknanya di dalam bahasa Arab adalah al-uluwu ala syai'i, tinggi di atas sesuatu. Jadi kalau ada istiwa, lafzul istiwa diikuti dengan ala atau diikat dengan ala, maka maknanya dalam bahasa Arab adalah al-uluwu ala syai', yaitu tinggi di atas sesuatu. Wal istiqraru alaihi, bisa juga diartikan tetap di atasnya. Al-istiqrar alaihi, tetap di atasnya. Hal ini kata beliau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-13, "Walladhi khalaqal azwaja kullaha," dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. "Waja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun," Dan Allah menciptakan untuk kalian kapal-kapal dan hewan-hewan ternak yang kalian tunggangi. Litastawu ala zuhurihi. Ini ada kalimat istiwa lalu diikat dengan ala. Litastawu ala zuhurihi. Agar kalian duduk di atasnya, yaitu di atas kapal dan di atas hewan ternak yang diciptakan oleh Allah. Thumma tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi. Kemudian agar kalian mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berada di atasnya. Idza stawaitum 'alaihi. Istiwa lalu setelahnya 'ala. Maka tidak ada arti yang lain dalam bahasa Arab kecuali bermakna al-ulu ala syai, tinggi di atas sesuatu. Wal makna kata beliau, lita'lu ala zuhuriha, agar kalian tinggi di atas pundaknya. Watastaqirru alaiha, dan agar kalian berada di atasnya. Dan hal ini pun mirip istiwa diikat dengan ala, artinya di atas. Hal ini pun muncul di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan perahu Nabi Nuh alaihi salam. Allah katakan wastawat 'alal judi. Wastawat 'alal judi. Kemudian perahu itu berlabuh alal judi di atas gunung judi. Ya, di atas gunung judi. Surat Hud ayat yang ke-44. Di sini yang ingin kita ambil adalah istiwa kemudian diikuti dengan kata ala yang artinya di atas. Ai yang kita maknai istawa alal judi, kita maknai istaqarrat ala jabalil judi. Bahwasanya kapal Nabi Nuh berada di atas gunung al-judi. Maksudnya adalah kalau ada kata istiwa dalam bahasa Arab yang terikat dengan ala, maka artinya adalah di atas. Wa kama fi qawlihi ta'ala, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk, maka apabila engkau, kata Allah, dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, ya, istawa 'ala, maka diartikan di atas. Ai istaqarrat alaihi, kalian berada di atasnya. Sebagaimana dalam bahasa Arab dikatakan istawa fulanun ala sathil manzil. Seseorang istawa ala di atas sathil manzil, di atas atap rumah. Maknanya idza sa'ada alaihi, yaitu apabila dia naik ke atasnya. Wa alahu wastaqarra alaihi, dan dia menjadi tinggi di atasnya. Dan dia berada di atasnya. Ini dari sisi tinjauan bahasa. Tapi tentunya bukan hanya tinjauan bahasa dalam pengertian mengembalikannya kepada makna bahasa Arab. Tapi lebih dari itu, mengembalikannya kepada makna-makna yang digunakan atau yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi menafsirkan satu ayat dengan ayat-ayat yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Ammal arsh, istawa alal arsh. Kita sudah tahu pengertian istawa ala yang artinya di atas. Lalu apa pengertian arsh kata beliau? Fahuwa fil lughah. Secara bahasa, kata al arsh memiliki makna as-sarirul ladzi lil malik, yaitu singgasana yang dimiliki oleh raja. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Naml ayat 23, walaha arsyun azim, walaha arsyun azim, dan dia memiliki arsyun azim, yaitu singgasana yang sangat besar. Jadi ars artinya adalah singgasana yang dimiliki oleh raja. Fastiwa Allah Ta'ala, kata beliau, maka istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ala arsyihi, di atas arsy-Nya, maknahu, kita maknai uluhu alaihi, tingginya Allah di atas arsy. Allah itu maha tinggi di atas arsy. Hal ini ma'asirul muslimin, kata beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya, di dalam bab, Imam al-Bukhari menuliskan bab, wa kana arsyuhu alal ma', arsy Allah itu di atas air. Yaitu beliau membawakan riwayat secara muallaq dari seorang tabi'in yang mulia, Mujahid Ibn Jabr, di mana beliau berkata, kata Mujahid, murid dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, istawa alal arsh, istawa ay ala alal arsh, yaitu naik dan tinggi di atas arsh. Jadi ini pemahaman dari seorang pembesar tabi'in, Mujahid Ibn Jabr, bahwa beliau mengartikan istiwa bimakna ala, yaitu tinggi, alal arsh, di atas arsh. Ini yang pertama. Dan walaupun Imam Al-Bukhari menyebutkannya secara ta'liq atau mu'allaq, hadis ini disambungkan oleh Al-Firyabi di dalam tafsirnya. Penjelasannya panjang, tidak kita bacakan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Abu Umar Al-Talmanaki Al-Maliki, yang lahir pada tahun 339 Hijriah, telah berkata Abu Ubaidah Ma'mar Ibnul Musanna, istawa ay ala, tinggi. Istawa artinya adalah ala, artinya tinggi. Wa taqulul Arab, kata beliau, dan bangsa Arab biasa mengatakan, istawaitu ala zahril faras, aku istawa di atas punggung kuda. Maksudnya alautu alaihi, aku tinggi di atasnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari Imam Ahli Bahasa Abil Abbas Tha'lab, yang wafat pada tahun 291 Hijriah, bahwa beliau ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahmanu alal arshistawa, alal arshistawa, maka beliau berkata ala, artinya tinggi, artinya tinggi. Istiwa alal arsh, artinya Allah tinggi di atas arsh. Sebagaimana hal ini pun diriwayatkan oleh Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah dari Bishr Ibn Umar, dan beliau adalah salah satu ulama salaf yang meninggal pada tahun 207 Hijriah. Beliau berkata, sami'tu ghayra wahidin minal mufassirin, aku pernah mendengar dari lebih dari seorang mufassir, lebih dari satu orang mufassir, yaitu ahli tafsir, bahwasanya mereka memahami firman Allah, Ar-Rahmanu alal arshistawa ay irtafa'a, Allah yang bersemayam di atas arsh dimaknai tinggi di atas di atas arsy. Warawal Bukhari, sebagaimana hal ini pun pernah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari seorang tabi'in yang mulia, Abil Aliyah Ar-Riyahi. Sesungguhnya beliau berkata, "Thumma stawa 'alal arsy ay irtafa." Kemudian bersemayam di atas arsy, maksudnya tinggi di atas arsy atau naik ke atas arsy. Itu pemahaman atau para penafsiran para ulama salaf, ya, penafsiran para tabi'in. Lalu dikatakan di sini, walaupun Imam Bukhari menyebutkannya secara mu'allak, tetapi sanadnya disambungkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsir beliau ketika menafsirkan surah Yunus dan di dalam tafsir surah Ar-Ra'd. Penjelasannya panjang, tidak semuanya kita bacakan. Fastiwa Allah Ta'ala ala arsyhi maknahu uluhu alaihi. Maka istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau, di atas arsy memiliki arti tingginya Allah, bahwa Allah tinggi di atas arsy. Wastiqraruhu alaihi, dan Allah berada di atasnya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Abu Umar At-Talmanaki Al-Maliki yang lahir pada tahun 339 Hijriah. Apa kata beliau? Telah berkata Abdullah Ibn Mubarak wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikuti Abdullah ibn Mubarak, min ahli al-ilmi wa hum kathir, dari orang-orang yang berilmu dan jumlah mereka banyak, inna ma'na istiwa 'alal arsy istaqarra, bahwa makna istiwa 'alal arsy artinya istaqarra, berada di atasnya. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh al-Imam al-Lughawi, imamnya para ahli bahasa, Abu Muhammad Ibnu Qutaibah, yang wafat 276 Hijriah. Beliau berkata ketika menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ay istaqarra, ya, berada di atasnya. Sebagaimana dikatakan pula oleh al-Imam al-Hafiz Abu Umar Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala Al-Maliki Al-Andalusi yang lahir 368 Hijriah dalam kitab beliau At-Tamhid, ya, syarah dari Muwatta. Setelah beliau menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan istiwanya Allah atas arsy, maka beliau berkata, "Amma iddi'a'uhum al-majaza fil istiwa'i wa qawluhum fi ta'wil al-istiwa istawla fala ma'na lahu." Adapun klaim, anggapan sebagian orang yang mengatakan istiwa memiliki arti majas, yaitu bukan dalam pengertian yang sebenarnya, dan mereka mengartikan istiwa dengan istaula, fala ma'na lahu, itu tidak ada artinya. Jangan ditanggapi, kata beliau. Li'annahu ghairu zahirin fil lughah, karena secara bahasa pun tidak dimaknai seperti itu. Wa ma'nal istila'i fil lughati al-mughalabah, dan kalau kalian, kata beliau, mengartikan istiwa dengan istila artinya mengalahkan. Wallahu la yughalibuhu wa la ya'luhu ahadun, dan Allah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Artinya kalau Allah mengalahkan, sebelumnya ada yang menguasainya, kemudian dikuasai kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, dan beliau menyampaikan perkataan yang panjang, tidak semuanya kita bacakan. Begitupun telah berkata Al-Hafiz Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika menyebutkan tarjamah dari Abi Ahmad Al-Karji Al-Qassab Al-Mutawaffa fi Hudud, ya, beliau adalah ulama yang wafat pada tahun 360 Hijriah, dan Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan apa namanya biografi singkatnya. Beliau berkata, qala al-allamatu Abu Ahmad Al-Karji, berkata al-allamah Abu Ahmad Al-Karji, fi aqidatihi allati al-lafaha, di dalam akidah yang beliau susun, kemudian beliau tulis, lalu beliau kirim kepada Khalifah Al-Qadir Billah, dan beliau mengajak manusia untuk meyakininya, yaitu sekitar tahun, dikatakan oleh beliau, tahun 500, ya, 500 Hijriah, pada akhir zaman Al-Imam Abi Hamid Al-Isfuraini Syekh Safi'iyah di Baghdad, ya, di mana di situ beliau mengatakan fastawa alaihi, yang dimaksud dengan istiwa alal ars ay istiqrar kaifa syaa wa arada, yaitu Allah berada di atasnya sesuai dengan apa yang dia kehendaki dan dia inginkan. La istiqrara rahatin kama yastarihul khalq, dan bukan seperti makhluk yang berada di atas sesuatu untuk beristirahat misalnya, tidak, tetapi Allah Maha Kuasa, dia melakukan apapun yang dia inginkan dan apapun yang dia kehendaki. Ini nukilan, ya, nukilan dari para ulama salaf. Begitu pun ada nukilan dari Abu Abdullah Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, masih terkait dengan Ar-Rahmanu 'alal Arsyistawa. Lalu dikatakan di sini uluan, Allah Maha Tinggi di atas arsy, wastiqraran, Allah berada di atasnya haqiqiyan, secara hakiki bukan majazi. Yaliku bijalalillahi ta'ala, yang pantas dengan kemuliaan, keagungan, kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan di sini, fahadha huwa tafsirus sahih listiwa'illahi ta'ala ala arsyihi. Inilah penafsiran yang benar terhadap kata istiwa alal arsh. Amma tafsirul mu'tazilah wal jahmiyah wa man tabi'ahum, adapun penafsiran golongan mu'tazilah dan golongan jahmiyah, di mana mereka mengartikan istiwa dengan istilah artinya menguasai, fahuwa tafsirun khati'un, itu adalah penafsiran yang salah, yang tidak benar. Wa ta'bahu al-lughatu al-arabiyyatu allati nazala biha al-Qur'an, dan bahasa Arab pun tidak menerima yang seperti itu, istiwa diartikan istila. Kama dzakara dzalika al-imam al-lughawi Abu Abdullah ibn al-Arabi, sebagaimana hal itu disebutkan oleh imam ahli bahasa Abu Abdullah ibn al-Arabi, yang lahir 151 Hijriah, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab As-Sifat. Begitupun Al-Lalikai, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Lalikai. Atau dikatakan di sini, wa qala Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Al-Ibanah, berkata Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, ya, dalam kitab beliau Al-Ibanah, halaman 86 sampai 87. Wa qad qala qailuna min al-mu'tazilati wal jahmiyah wal haruriyah, berkata kelompok mu'tazilah, kelompok jahmiyah dan kelompok haruriyah, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, innahu istaula wa malaka wa qahara, itu artinya adalah menguasai, memiliki, ya, itu pengertian siapa orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah, kata beliau. Wa inna Allah azza wa jalla fi kulli makanin. Dan mereka memiliki keyakinan Allah itu di setiap tempat. Wa jahadu an yakuna Allah azza wa jalla ala arsyhi. Dan mereka menolak Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang benar. Wa dhahabu fil istiwa ilal qudrah. Dan mereka mengartikan istiwa dengan pengertian kekuasaan. Walau kana hadza kama dzakaruhu. Seandainya maknanya benar sebagaimana mereka sebutkan. Kana la farqa bainal arsy wal ard. Kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, maka tidak ada bedanya antara ars dengan bumi. Kalau kalian wahai Mu'tazilah, wahai Jahmiyah, wahai Haruriyah, dan orang-orang yang mengikuti kalian, yang mengatakan istiwa artinya menguasai, Allah menguasai ars, lalu apa bedanya ars dengan bumi? Bukankah bumi juga dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu apa faedah menyebutkan bahwa ars dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Fallahu subhanahu qadirun alaiha wa alal hashush wa ala kulli ma fil alam. Allah menguasai segala sesuatu. Kebun, lautan, gunung, semuanya. Ya. Lalu apa faedah menyebutkan istawa alal arsh kalau artinya hanyalah menguasai? Dan itu secara bahasa tidak diartikan seperti itu. Falau kana Allah mustawiyan alal arsh, kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, seandainya Allah bersemayam di atas arsh, diartikan al-istila artinya menguasai. Wa huwa azza wa jal mustawlin alal asya, maka kita katakan Allah bersemayam di atas segala sesuatu. Kalau bersemayam artinya menguasai, maka kita katakan Allah bersemayam di atas segala sesuatu. Ya, karena memang kalau istiwa diartikan menguasai, tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini, baik di langit ataupun di bumi, kecuali dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada seorang kaum muslimin pun yang berkata Allah bersemayam di atas kebun misalnya, atau di tempat-tempat yang kotor misalnya, kata beliau. Lam yajus ayyakun al istiwa alal ars al istila alladhi huwa amum fil asyai kulliha. Maka tidak mungkin kita, kata beliau, tidak mungkin, kata al-imam Abdul Hasan al-Asy'ari, di dalam kitab beliau al-Ibanah, tidak mungkin kita mengartikan istiwa bimakna al-istila. Wa wajaba ayyakuna ma'nahu istiwa'un yakhtassu kulluha lakana mustawiyan alal ars wa alal ard wa alas sama wa alal hasus wal afrad. Karena kalau kita artikan dengan pengertian mereka, maka itu bisa dikatakan menguasai, istiwa artinya menguasai, berarti Allah istiwa di gunung, istiwa di kebun, istiwa di rumah dan lain sebagainya. Dan itu tidak dikatakan oleh seorang pun dari ulama salaf. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Ibanah. Kemudian nukilannya panjang, tidak kita bacakan semua, ma'asyiral muslimin. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, wa hadzal istiwa'u lillahi taala, dan istiwanya Allah subhanahu wa taala ala arsyhi, di atas arsy-Nya, la yumathilu istiwa'al makhluqin, tentunya tidak sama dengan istiwanya makhluk. Ya, tidak sama dengan apa istiwanya makhluk. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk, sebagaimana kita katakan wujudnya Allah tidak sama dengan wujudnya makhluk, melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk, mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk, ilmunya Allah tidak sama dengan ilmunya makhluk. Istiwanya Allah, mendengarnya Allah, melihatnya Allah, ilmunya Allah, kekuasaan Allah adalah kama yaliku bijalalihi wa bi'azamatihi, adalah sesuai dengan kesempurnaan, keagungan, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, berkata Syekhul Islam dalam kitab beliau Majmu Fatawa, Wallahu ta'ala istawa ala arsyihi haqiqah. Ketika kita mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, maka pengertiannya adalah hakikat, bukan majas. Walil abdi istiwa'u alal fulki haqiqah. Begitupun ketika kita katakan bahwa seorang hamba beristiwa di atas kapal, itu pun artinya hakikat. Walaysa istiwa'ul khaliq kastiwa'il makhlukin. Dan tidak mungkin kita mengatakan istiwa Allah, istiwa sang pencipta, sama dengan istiwa makhluknya. Tidak mungkin. Fa innallaha la yaftakiru ila syai'in. Karena Allah tidak butuh sesuatu apapun, tidak memerlukan sesuatu apapun. Bal huwal ghaniyyu an kulli syai'in. Tetapi dia maha kaya, dia maha cukup atas segala sesuatu. Wallahu ta'ala yahmilul arsy wa hamalathu biqudratihi. Allah lah yang menggenggam arsy, yang membawa arsy, dan dia memegang arsy dengan kekuatannya, dan dia pula yang menggenggam langit bumi agar tidak hancur. Faman zanna anna qaulal a'immah inna Allah mustawin 'alal arsy haqiqah. Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya keyakinan para ulama salaf yang mengatakan Allah bersemayam di atas ars, itu mengharuskan istiwanya sama dengan makhluk, kata beliau, lazimahu ayyakuna qawlahum inna allaha lahu ilmun haqiqah wa basar haqiqah wa kalamu haqiqah yaktadi ayyakuna ilmuhu wa sam'uhu wa basaruhu wa kalamuhu mithla ilmal makhlukin. Kita katakan kepada mereka, kalau Anda memaksa, Anda menuduh ucapan para ulama salaf yang mengatakan Allah itu bersemayam di atas ars, memiliki konsekuensi bersemayamnya sama dengan makhluk, maka kita katakan, kalian yang mengatakan bahwa Allah melihat, bahwa Allah mendengar, bahwa Allah memiliki ilmu yang semuanya dalam pengertian hakiki, maka konsekuensinya kalian mengatakan bahwa penglihatan, pendengaran, dan ilmu Allah sama dengan ilmu makhluk. Kalau kalian katakan tidak sama, maka kami pun mengatakan hal yang sama, bahwa istiwanya Allah di atas ars adalah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Jadi istiwanya Allah adalah kama yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala, adalah sesuai dengan keagungan, kesempurnaan, ketinggian, ya kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak membutuhkan apapun, tetapi dia yaf'alu ma yasha, ya dia melakukan apa yang dia inginkan, dia melakukan apa yang dia kehendaki, dan dia tidak ditanya kenapa dan kenapa, tetapi manusialah yang ditanya kenapa mereka melakukan ini dan kenapa mereka melakukan itu. Jangan kemana-mana ma'asirul muslimin, kita kembali setelah selingan berikut ini. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar, berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Grand Village memberikan bukti bukan janji, dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik, sebagai hunian maupun investasi. Seperti rumah sewa, Islamic Grand Village sangat diminati. Sebab memiliki lokasi yang strategis yang terhubung ke Jalan Raya Kalisuren Tanjur Halang. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pasar modern. Islamic Grand Village memberikan garansi unit terbangun. Setelah selesai di tahap pertama, tahap kedua pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. Mesin jahit Karung tipe MSP JK99

terkadang sebagian ulama begitu fokus terhadap satu bidang tertentu, ya bidang hadis atau bidang fikih ya, kemudian beliau hidup di zaman di mana satu mazhab akidah tertentu berkembang, mazhab ahlul kalam misalnya, sehingga terpengaruh dalam beberapa secara kaidah bagus, kaidah-kaidah memahaminya salaf, tetapi dalam beberapa poin tergelincir di dalam memahami nama dan sifat. Dan itu terjadi atas para ulama. Artinya mencari akidah adalah mencari akidah yang benar, mencari akidah yang lurus, mencari akidah yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat, akidah yang murni, yang selamat dari filsafat, selamat dari ilmu kalam. Imam Syafi'i paling membenci ilmu kalam, ya paling tidak suka dengan ilmu kalam. Akidah yang lurus, akidah yang benar, ya itu yang harus kita cari. Adapun kalau kita bicara kebenaran, ya ketika satu kalimat itu benar, ya kita katakan benar. Jangan sampai ketika seseorang menjelaskan masalah fikih atau menjelaskan masalah ilmu nahu misalnya atau ilmu faraid, sudah jelas yang dia katakan benar, dasarnya benar, argumentasinya benar, pemahamannya benar, lalu kita katakan, oh saya nggak mau dengar, saya nggak mau mengambil itu karena itu dari Anda misalnya. Nggak seperti itu. Kebenaran ya tetap kebenaran, siapapun yang mengucapkannya. Tetapi kalau kita mencari guru ya seleksi, selektif, cari guru. Artinya orang yang kita lazimi, orang yang kita mengambil faidah akhlak darinya, lalu mengambil, kita bertanya kepadanya, tentunya kita selektif di dalam memilih guru. Adapun mengambil kebenaran, ya kebenaran dari manapun dia tetap kebenaran. Ya, Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya Yanto di Lampung, barakallah fik Bapak Yanto. Apa itu pengertian tauhid dan apa itu pengertian akidah? Syukron. Tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid ya, wahada yuwahidu tauhidan. Wahada menjadikan sesuatu tunggal, esa. Kita ini harus menjadi seorang yang muwahhid, yaitu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah di dalam ibadah, artinya kita tidak syirik. Tidak menyekutukan Allah dalam ibadah, tidak menyekutukan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Maksudnya meyakini hanya Dia yang mencipta, meyakini hanya Dia yang memberikan rezeki, memberikan keturunan, menurunkan hujan, menyembuhkan dan lain sebagainya. Ya bukan dukun atau jimat atau kuburan keramat misalnya. Nah, itu tauhid rububiyah. Begitupun masuk pengertian tauhid adalah menetapkan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Ya, sebagaimana dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan tauhid ini luas. Ya, pemahamannya apa, pembahasannya, kajiannya luas. Tapi secara umum dia adalah memiliki pengertian ifradullahi ta'ala fil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah, itu yang paling inti. Wa ifradullahi ta'ala fi af'alihi, dan mengesakan Allah, menjadikan Allah tunggal di dalam perbuatannya. Wa ifradullahi ta'ala fi asma'ihi wa sifatihi, dan mengesakan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Adapun akidah berasal dari kata al-aqdu yang artinya ikatan. Ya, akidah itu ikatan. Dan yang dimaksud dengan akidah adalah hal-hal yang pokok untuk kita yakini. Sinonim dari akidah kata para ulama adalah al-iman. Dan Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, mal iman, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka beliau berkata, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan engkau beriman kepada qada dan qadarnya. Allah bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Amin ya Rab. Tadi kan Ustaz membacakan perkataan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari rahimah rahimahullah yang beliau beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas as. Namun mengapa justru pengikut beliau sekarang yang menolak perkataan tersebut, dan apa penyebabnya? Iya, kalau kita baca Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Al-Syeikh Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala, beliau marra bimarahil, beliau telah melewati beberapa marhalah kehidupan. Kalau kita baca dalam penjelasan para ulama, bahwa di awal perjalanan beliau, beliau selama 40 tahun ya meyakini akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah. Di kemudian hari ya, dan itu terjadi karena beliau terpengaruh oleh kalau saya tidak salah ayah tirinya, ya, ayah sambungnya yang merupakan tokoh Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai atau siapa namanya itu ya. Lalu setelah itu disebutkan bahwa beliau 40 tahun mempelajari akidah Mu'tazilah, setelah itu beliau bertobat meninggalkannya, lalu mengikuti akidahnya Muhammad bin Kulab atau biasa disebut Kullabiyah, ya, akidah Kullabiyah. Disitulah akidah yang menetapkan sebagian sifat tetapi menafikan kebanyakannya atau mentakwil kebanyakannya. Ya, itu akidah yang kedua beliau. Akidah yang ketiga beliau adalah mengikuti akidahnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan itu ditandai dengan rujuknya beliau dari dua akidah sebelumnya, dan beliau menulis kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Ya, dan juga kitab Al-Maqalat Al-Islamiyah yang sering dinukil oleh beliau. Lalu bagaimana kok para pengikutnya menolak hal itu? Ini lebih kepada mereka tidak menerima nisbat kitab itu kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Tentunya ini harus ada kajian ilmiah. Tetapi saya pernah membaca kitab tersebut, yang menisbatkan kitab tersebut kepada Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari banyak. Ya, banyak. Seperti kalau saya tidak salah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara mu'allafat, yaitu karya yang pernah ditulis oleh Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari adalah kitab Al-Ibanah an Usuli Ad-Diyanah. Ya, walaupun ini harus dikaji lagi. Artinya kita silahkan didalami, kita beli kitabnya misalnya ya. Kita sebagian mengatakan di dalamnya sudah diubah-ubah, sudah terjadi apa, diubah oleh kelompok ini, dan terkadang itu hanyalah semacam tuduhan saja. Artinya butuh pembuktian-pembuktian ilmiah, dan yang seperti ini tidak dibawa ke emosi tetapi dibawa kepada kajian-kajian ilmiah, dibawa kepada perdebatan-perdebatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, seperti itu, bukan dibawa kepada emosi atau dibawa kepada pertengkaran, tidak. Ya, kita bacakan argumentasi kita, kalau ada yang ingin menyanggah, ahlan wa sahlan, tidak masalah, kan seperti itu. Ya, itu tidak masalah, dan begitu dahulu para ulama. Ya, mereka saling membantah satu dengan yang lainnya, tapi kita berusaha bukan mencari pembenaran atau bukan mencari siapa yang hebat berdebat, tetapi mencari mana yang lebih pas, yang lebih sesuai dengan apa yang pernah diyakini oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Misalnya tadi kita bicara istiwa alal arsy, toh di hadapan kita banyak kitab-kitab tafsir, ada Tabari, ada macam-macam tafsir, ada Qurtubi, ada apa namanya Ibnu Katsir, banyak kitab tafsir. Ya, kita baca, kita lihat bagaimana penafsiran para ulama salaf. Ya, bagaimana pemahaman Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, lalu para sahabat yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi kebanyakan kaum muslimin ya, mereka mengambil akidah Syekh Abul Hasan Al-Ash'ari pada periode yang kedua. Padahal disebutkan bahwa beliau melewati tiga periode perjalanan atau pergolakan pemikiran beliau rahimahullahu rahmatan wasiah. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat yang luas untuk beliau. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengikut Asy'ariyun mengatakan bahwa kitab Al-Ibanah telah diubah oleh para salafi. Apakah ini benar? Itu barusan saya baca ya. Ya silahkan dibuktikan, silahkan dibuktikan ya secara ilmiah. Ya kita tidak hanya katanya, dan katanya kila wa qal dalam masalah akidah ya ditinggalkan. Ya kalau ada kesempatan ya kita baca mana kitab al-ibanah an-usulid diyanah, sisi mana yang diubah, ya sisi mana yang tidak benar, apa bukti bahwa itu tidak benar misalnya kan. Dan ini butuh kajian. Saya juga tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah tersebut. Tetapi yang saya tahu ya kitab al-ibanah an-usulid diyanah adalah kitab yang dinisbatkan kepada siapa? Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana ciri-ciri orang yang diterima salatnya atau hanya Allah yang tahu? Syukran. Ya ketika seseorang berusaha menyempurnakan syarat-syarat, baik itu wudunya dia sempurnakan, menggunakan pakaian yang bersih, tempat yang bersih dia lakukan berjamaah, lalu dia bisa khusyuk dalam salatnya, lalu dalam kehidupannya dia terjauh dari perbuatan keji dan mungkar, ya itu salah satu alamat. Karena di dalam Al-Quran Allah memberikan indikasi bahwa indikasi seseorang itu benar sholatnya, dia bisa menjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau perbuatan keji dan mungkar masih menjadi sesuatu yang melekat pada diri seseorang, berarti bukan sholatnya yang disalahkan, tapi orangnya yang melaksanakan sholat, berarti ada yang harus diperbaiki. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Surya di Singkawang, Kalimantan Barat ya. Semoga Allah memperbaiki Ustaz. Amin. Apa kitab rekomendasi untuk belajar akidah untuk ana yang baru belajar? Banyak ya, kitab tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala ya, dan beliau memiliki banyak sekali tulisan-tulisan terkait dengan akidah, kitab tauhid, lalu al-usul ats-tsalatsah, al-qawaid al-arba, makna asy-syahadatain, banyak kitab-kitab yang dan kecil-kecil, tipis-tipis, mudah dipahami. Ada kasbus syubuhat ditulis juga oleh beliau. Lalu ada buku yang ditulis oleh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan, Kitabut Tauhid ya, itu berjilid diterjemahkan sampai berapa? 3 jilid ya. Itu bagus juga. Ya, kalau kita sudah mulai lebih jauh lagi, tentunya ada kitab yang lebih dalam, ada misalnya kitab Akidah Wasithiyah, ada yang lebih tinggi lagi misalnya ada Tahawiyah misalnya. Dan banyak kitab-kitab yang lain, ya, kitab akidah yang lain. Termasuk kitab yang ini sebenarnya bisa dikatakan relatif mudah ya. Menurut saya bahasanya relatif mudah. Kitab Tashil, jangan beli syarahnya, beli tashilnya. Tashil Akidah Islamiyah. Dia disusun oleh Profesor Dr. Abdullah Al-Jibrin. Ada juga kitab yang ditulis, kitab akidah terkait dengan Arkanul Iman, yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Umar Al-Ashqar. Saya punya di rumah kitabnya sekitar 7 jilid. Itu juga bagus, sederhana, mudah sekali, bahasanya bahasa ringan, dan banyak. Termasuk Syekh Wahab Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah memiliki kitab terkait dengan Arkanul Iman, penjelasan tentang Arkanul Iman. Itu pun mudah, bahasanya sederhana dan gampang untuk dipahami. Banyak kitab-kitab yang lain. Allah alam bissawab. Dari Bapak Sam Hartako di Makassar. Jika seseorang berhutang di bank dan dia meninggal sebelum bisa melunasi hutangnya, namun ada perjanjian dengan bank, jika nasabah meninggal sebelum melunasi hutangnya, maka pihak bank asuransinya melunasi hutangnya. Apakah itu menurut syariat Islam dibenarkan? Atau ahli warisnya masih harus melunasinya? Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, kalau akadnya adalah akad riba ya, akad yang tidak benar, tentunya seseorang dituntut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dituntut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia jangan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Lalu bagaimana seandainya ada perjanjian kalau Anda meninggal maka asuransi yang akan membayarkan hutang tersebut? Dan memang secara aturan misalnya seorang tidak bisa melakukan pinjaman kecuali dengan jaminan asuransi. Artinya dia ambil atau tidak ambil itu sudah otomatis ya. Ya Allah alam bisawab. Kalau memang karena kan ketika seseorang bertransaksi riba bukan berarti menghilangkan atau menggugurkan semua hak orang yang meminjamkan. Si A meminjamkan uang ke si B, ternyata transaksinya riba. Itu yang hilang cuma bunganya saja. Yang hilang ketika mereka sadar transaksi mereka tidak benar, maka yang hilang itu cuma apanya? Cuma bunganya saja. Adapun pokoknya ya tetap hutang. Bukan berarti oh ini riba saya nggak mau bayar lagi, nggak seperti itu juga. Tapi yang kita kembalikan adalah apa yang kita pinjam, sebatas yang kita pinjam. Lalu bagaimana dengan kasus asuransi ini? Allah alam bisawab, ini harus ditanya lagi ya. Apakah itu artinya menggugurkan hutangnya atau tidak? Tapi kalau pihak yang meminjamkan merasa bahwa hutangnya sudah beres misalnya, ya tidak ada lagi. Allah gampangnya seperti itu ya. Walaupun ini harus ditanya lagi kepada para ustadz yang lain yang memiliki pemahaman yang baik terkait masalah tersebut. Allah alam bisawab. Apa keturunan Nabi jika syirik masih dapat syafaat? Dan apakah istighosah kepada Nabi syirik? Pertanyaan yang ke-8 ya. Keturunan Nabi jika melakukan kesyirikan, ya setiap orang tanpa terkecuali. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau menyekutukan Allah, terhapus amal ibadahmu. Dan itu tidak ada pengecualian. Tidak ada misalnya, jika kalian menyekutukan Allah, kecuali kalau kalian ahlul bait misalnya. Tidak ada. Ketika Allah menurunkan ayatnya, innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik misalnya. Tidak ada pengecualian, illa ma fa'alahu ahlul bait, kecuali yang dilakukan oleh ahlul bait misalnya. Ya kesyirikan ya tetap kesyirikan. Kalau ketika dia hidup, dia bertobat dengan taubatan nasuha, insya Allah diampuni. Tapi kalau dia bawa itu sampai meninggal, ya sampai meninggal, ya hukum asalnya secara hukum zahir dia tidak diampuni. Dan paman beliau Abu Talib adalah min akrabil akrabin, orang yang paling-paling dekat kepada Nabi. Tapi apa yang terjadi? Tidak dapat hidayah. Sampai turun ayat innaka la tahdi, kata Allah, man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, tetapi dia memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, begitu kata Allah. Ya. Jadi siapapun yang melakukan dosa tanpa terkecuali, apalagi dosa syirik, ya ada konsekuensinya sebagaimana nanti akan kita bahas setelah bab asma wa sifat. Insyaallah nanti kita bahas terkait dengan nawakidut tauhid, pembatal-pembatal tauhid, salah satunya adalah syirik. Insyaallah nanti kita bahas. Lalu tadi apakah beristighosah kepada Nabi syirik? Apa maksud istighosah? Harus dijelaskan dulu apa sih istighosah itu? Istighosah itu meminta pertolongan dalam kondisi sangat sulit. Beristighosah kepada Nabi, ya Rasulullah, agisna, agisna, agisna, tolong kami, itu nggak boleh, itu penyimpangan, kesyirikan. Karena istighosah adalah doa, dan doa adalah mukhul ibadah, inti dari ibadah. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih sesat dan menyimpang dibandingkan orang-orang yang menyeru, memanggil selain Allah yang tidak akan pernah bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Dan apabila kelak pada hari kiamat mereka dikumpulkan, maka orang-orang yang diminta akan berlepas diri dari yang meminta. Terus di mana kedudukan Nabi? Ya Nabi ada kedudukannya. Ketika kita beristighosah, kita memuji Allah. Setelah kita memuji Allah, kita bersolawat kepada Nabi. Ada posisinya. Tetapi bukan sebagai tujuan kita meminta, bukan. Kita, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Kita sebutkan nama-nama Allah, kita puji dia. Ya setelah kita puji, kita bersolawat kepada Nabi, kembali lagi kita minta kepada Allah. Dan itu bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Dan kami telah angkat namamu ya Rasulullah, sehingga tidaklah disebut nama Allah kecuali disebut nama Nabi Muhammad dalam sholat, dalam azan ya, dalam syahadat misalnya. Allah alam misal. Jadi jangan beristighosah kepada Nabi, beristighosah kepada Allah. Dan dalam kitab Tauhid disebutkan satu riwayat bahwa sahabat berkata, mari kita beristighosah kepada Nabi, si fulan itu sudah keterlaluan. Lalu Rasul berkata, innama la yustaghathu bi, tidak boleh kalian istighosah kepada aku. Istighosah itu kata Nabi hanya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kesembilan, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Semua perselisihan yang terjadi dari setan asalnya, bolehkah kita berdoa agar setan dihancurkan beserta pengaruhnya? Ya berdoa, memohon perlindungan. Ya Allah, kami berlindung dari makar-makar setan. Pecah belah itu perbuatan setan. Yuri wa yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawatu wal bagdha. Setan itu hendak membuat permusuhan dan kebencian di antara kalian. Kita bermohon, berlindung, dan hindari sebab-sebab perpecahan. Bagaimana cara kita menghindar dari sebab-sebab perpecahan? Komitmen dengan jalan ya yang digariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan keikhlasan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.